Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan malam ini kita memasuki pelajaran yang ke-30. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita mulai baca. Ad-darsus salasun. Pelajaran yang ke-30. Yaqifu bil bafi fatayani. Diulang, dibaca bareng. Yaqifu bil bafi fatayani. Berdiri di pintu dua pemuda. Udkhula man antuma. Masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Atau singkatnya, masuklah siapa kalian berdua. Namun kita paham ucapan masuklah ini diberikan kepada dua orang ya, karena di situ ada alif udkhula. Kalau udkhul berarti artinya masuklah. Siapa itu? Satu orang yang disuruh masuk, yang diajak bicara itu anta. Kalau udkhula berarti dua orang yang diajak bicara. Kalau udkhulu yang diajak bicara banyak. Nah, yaitu untuk antum. Ini adalah udkhulu. Nah, barakallahu fikum. Udkhula man antuma. Udkhula man antuma. Masuklah siapa kalian berdua? Masuklah siapa kalian berdua? Nahnu talibani jadidani. Nahnu talibani jadidani. Kami dua siswa baru. Kami dua siswa yang baru. Marhaban bikuma, min aina antuma? Marhaban bikuma, man aina anta? Selamat datang kalian berdua, siapa kalian berdua? Selamat datang kalian berdua, siapa kalian berdua? Min aina, dari mana kalian berdua? Nah. Dari mana kalian berdua? Nah. Nahnu minas sini. Nahnu minas sini. Kami dari Cina. Kami dari Cina. Mata wasoltuma ilal madinatil munawwarati. Mata wasoltuma ilal madinatil munawwarati. Kapan kalian sampai di Madinah Munawwarah? Kapan kalian sampai di Madinah Munawwarah? Wasolna amsi. Wasolna amsi. Kami sampai kemarin. Kami sampai kemarin. Atau amani antuma? Atau amani antuma? Apakah kalian berdua kembar? Apakah kalian berdua kembar? Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadzu? Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadzu? Benar. Bagaimana engkau dan bagaimana engkau tahu itu wahai ustadz? Benar. Dan bagaimana engkau tahu itu wahai ustadz? Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Aku mengetahui dari keserupaan antara kalian berdua. Aku mengetahui dari keserupaan antara kalian berdua. Ma asma'ukuma. Ma asma'ukuma. Siapakah nama kalian berdua? Siapakah nama kalian berdua? Ismil Hasanu wa akhi ismuhul Husainu. Ismil Hasanu wa akhi ismuhul Husainu. Naam, ismil Hasanu wa akhi ismuhu al-Husainu, al-Husainu, Hasan dan Husain. Naam. Namaku Hasan dan saudaraku bernama Husain. Namaku Hasan dan saudaraku namanya Husain. Alakuma ikhwatun wa akhawatun. Alakuma ikhwatun wa akhawatun. apakah kalian berdua memiliki saudara dan saudari? Apakah kalian berdua memiliki saudara dan saudari? Naam lana akhawani wa ukhtani. Naam lana akhawani wa ukhtani. Benar kami memiliki dua saudara dan dua saudari. Benar kami memiliki dua saudara dan dua saudari. Amal akhawani fayakmalani fi maktabi khututin jawiyatin. Amal akhawani fayakmalani fi maktabi khututin jawiyatin. Adapun dua saudara, maka mereka berdua bekerja di kantor jawiyatin, itu maksudnya udara ya, berarti pesawat. Kantor apa? Penerbangan. Enggak, pesawat terbang apa? Kantor apa? Maskapai penerbangan ya. Naam ahsanta. Adapun dua saudara, maka mereka berdua bekerja di kantor maskapai penerbangan. Adapun mereka berdua bekerja di kantor maskapai penerbangan. Waqad darasna fil ma'hadil lughati hada qabla sanawati. Waqad darasna. Waqad darasa fi ma'hadil lughati hada qabla sanawatin. Mereka berdua telah belajar di ma'had lughah ini sebelum beberapa tahun. Ya, artinya beberapa tahun yang lalu. Mereka berdua telah belajar di ma'had ini beberapa tahun yang lalu. Nah, amal ukhtani fa tadrusani fil madrasati tsanawiyati. Amal ukhtani fa tadrusani fil madrasati tsanawiyati. Adapun dua saudari, maka mereka berdua belajar di madrasah tsanawiyah. Adapun dua saudari, maka mereka berdua belajar di madrasah tsanawiyah. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fisigori. Kami memiliki dua saudari yang lainnya, yang keduanya telah meninggal di waktu kecil. Kami memiliki dua saudari yang lainnya, yang mereka telah meninggal di waktu kecil. Fi ayyi kuliyatin turidani antadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyati. Fi ayyi kuliyatin turidani antadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyati. Di fakultas mana kalian berdua ingin belajar setelah belajar di ma'had lughah? Di fakultas mana kalian berdua ingin belajar setelah belajar di ma'had lughah? Setelah belajar bahasa Arab. Nah. Ba'da dirasatil lughatil arabiyyati, setelah belajar bahasa Arab, dirasa belajar. Masdar dari dirasa yadrusu, dirasatan. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati ammal hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil qur'anil karimi. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati ammal hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil qur'anil karimi. Aku ingin belajar di fakultas syariat. Adapun Hasan dia ingin belajar di Fakultas Al-Qur'anul Karim. Aku ingin belajar di Fakultas Syariah. Adapun Hasan dia ingin belajar di Fakultas Al-Qur'anul Karim. Wafaqakum Allah. Wafaqakum Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian berdua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian berdua. Nuridu an nadhhaba ilal muraqibi. Nuridu an nadhhaba ilal muraqibi. Kami ingin pergi ke pengawas. Kami ingin pergi ke pengawas. La tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. La tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. Jangan pergi sekarang kepadanya karena dia sekarang sibuk. Jangan pergi kepadanya sekarang karena dia sibuk. Yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intihail hissa. Yumkinuhuma an tadhhaba ilaihi ba'da intihail hissa. Kalian berdua bisa pergi kepadanya setelah selesai pelajaran. Kalian berdua bisa pergi kepadanya setelah selesai pelajaran. Hisso itu jam pelajaran, satu jam pelajaran hisso. Setelah selesai satu pelajaran tersebut. Idhabal ana ilal maktabi wa khudhal kutubal muqarrarata. Pergilah sekarang ke perpustakaan dan ambillah kitab-kitab modul. Nah, barakallahu fikum. Tamarinu, tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Bacalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, mau dibaca bergantian apa kita baca bareng? Gimana? Mau bergilir apa dibaca bareng? Kita baca bareng. Nah. Manil fatayani. Manil fatayani. Siapakah dua pemuda? Nah, jawabannya huma talibani jadidani. Huma talibani jadidani. Nah. Mereka berdua siswa baru. Nah, nomor dua, ma asma'uhuma. Siapakah nama keduanya? Nah, jawabannya ahaduhumal Hasanu wal akharul Husainu. Ahaduhumal Hasanu wal akharul Husainu. Nah, salah satu dari keduanya bernama Hasan dan yang lainnya bernama Husain. Hasan dan yang lainnya bernama Husain. Nah, nomor tiga. Min aina huma? Dari mana mereka berdua? Nah, yaitu dari mana asal mereka berdua? Huma minasini. Huma minasini. Nah, mereka berdua dari Cina. Kam akhon wa ukhtan lahuma. Nah, berapa saudara dan saudari mereka berdua? Nah, jawabannya lahuma akhawani wa ukhtani. Akhawani wa ukhtani. Mereka berdua memiliki dua saudara dan dua saudari. Nah, fi ayyi kulliyatin yuridani an yadrusa. Fi ayyi kulliyatin yuridani an yadrusa. Di fakultas mana mereka berdua ingin belajar? Di fakultas mana mereka berdua ingin belajar? Nah, amal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karimi. Amal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karimi. Adapun Hasan, maka dia ingin belajar di Fakultas Al-Qur'anul Karim. Wa amal Husainu fayuridu an yadrusa bi kulliyatis syari'ati. Adapun Husain, maka dia ingin belajar di Fakultas Syariat. Nah, itu ya jawabannya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Atau kita jelaskan secara ringkas di bacaan yang barusan kita baca, baru pada bacaan yang barusan kita baca tadi di pelajaran 30 terdapat beberapa fiil dan domir yang untuk musanna. Domir untuk musanna, fiilnya untuk alif isnain, fiilnya ya. Nah, antuma, huma, itu antuma menunjukkan musanna, dua. Untuk mukhatab, huma, dua, namun untuk gaib. Fiilnya, yang madi, zahaba, mereka berdua telah pergi. Atau dahabtuma, kalian berdua telah pergi. Nah, dahabata, mereka berdua perempuan telah pergi. Dahabtuma juga sama untuk perempuan. Nah, yaitu fiilnya kalau madi dikasih alif, fa'ala wajannya fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, setelah lamnya itu dikasih alif setelah lam fiilnya. Kalau mudoreknya ikut wazan taf'alani. Nah, taf'alani kalau untuk antuma, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau untuk yang humanya yaf'alani. Nah, termasuk dari asma'ul khamsah, af'alul khamsah, termasuk dari af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang lima. Artinya fi'il-fi'il yang berakhiran alif dan nun, atau wawu dan nun, atau ya dan nun. Nah, fi'il mudhari' ya maksudnya. Poin kedua, dha'fil faraghi fi kulli jumlatin mimma ya'til fi'la dhahaba al-madi ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Letakkan pada yang kosong pada setiap kalimat berikut fi'il dahaba. Letakkan fi'il dahaba pada titik-titik berikut pada setiap kalimat berikut. 6. Dahaba madi ba'da isnadihi ila domir munasibi, setelah disandarkan kepada domir yang sesuai. 6. Yaitu fa'ilnya disesuaikan dengan konteks kalimat yang pakai dahaba ya. Kalau tasrifannya apa dahaba? Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Nah, yang dipakai dahaba untuk laki-laki, dahabata untuk perempuan. Untuk yang gaib, kalau yang mukhatab dahabtuma untuk mudzakar, dahabtuma juga untuk muannas. Nah, sama ininya, dahab tuma mudzakkar dan muannas. Kalau yang untuk madinya, yang hu, yang gaibnya dahaba dan dahabata. Nah, silakan siapa mau baca nomor satu. Berarti yang dicari dahaba, dahabata, dahabtuma sama dahab, dahabtuma. Karena untuk dua, untuk apa ini pembahasan kita pada musanna atau alif isnen. Nah, ya baca. Aina Khalidun wa Hamidu. Wa Hamidun. Aina Khalidun wa Hamidun. Nah, artinya? Di manakah Khalid dan Hamid? Nah, di manakah Khalid dan Hamid? Dua enggak Khalid dan Hamid? Dua. Khalid satu, Hamid satu, jadi dua. Nah, jawabannya digabung berarti ininya, fiilnya. Apa jawabannya? Dhahaba ilal maktabati. Nah, ahsanta, dhahaba ilal maktabati. Mereka berdua telah pergi ke perpustakaan. Nah, nomor dua. Aina Aminatu wa ukhtuha. Di mana Aminah dan saudaranya? Dan saudarinya. Dan saudarinya. Ya, jawabannya. Zahabna. Dua, Aminah dan saudarinya berarti dua. Menceritakan orang ketiga. Dahabata. Ahsanta. Dahabata. Ila mustasfa li'iyadati ummiha. Ummihuma. Ummihima. Ummihima. Enam. Ahsanta. Artinya? Dia berdua pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mereka, ibunya. Ibu mereka berdua. Ibu mereka berdua. Dahabata, makanya dahabata karena fa'ilnya di situ alif yang memiliki arti dua. mengganti siapa Alif di situ? Aminah dan saudarinya. Kalau yang dahaba di atas, mengganti siapa Alifnya? Mengganti Khalid dan Hamid. Asal fiilnya satu, dari dahaba. Kemudian ketika fa'ilnya untuk menunjukkan dua, dikasih Alif dahaba. Sama yang mu'anas juga gitu, yang qaid yang mu'anasnya asalnya dahabat. Dahabat dikasih tak ta'nis kan, dahabat dikasih tak ta'nis karena menunjukkan fa'ilnya mu'anas. Kemudian setelah itu dikasih alif dahabat tak sukun, dikasih alif, alif juga sukun, ketemulah dua sukun, maka salah satu sukun dihidupkan agar tidak ketemu dua sukun, menjadi dahabata, yang dihidupkan sukun yang pertama, penyelesaiannya pada sukun yang pertama. Nah, nomor tiga, silakan baca. Aina dhahabtuma amsi ya akhwani? Kemana kalian berdua kemarin pergi, wahai kalian berdua, wahai dua saudara? Iya, dua saudara. Naam. Ahsanta, dhahabtuma. Nomor empat. A'ilat tabibati dhahabtuma ya bintani? Ya bintani. Artinya apakah ke dokter kalian pergi berdua, wahai dua putriku, wahai dua anak perempuan? 6. Aksanta, dahabtuma. 3. Dha'fil faragi fi kulli jumlatin mimma ya'ti al-fi'la dhahabu al-mudhari'ah ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Letakkan pada yang kosong pada setiap kalimat berikut ini, mimma ya'ti, dari apa yang datang, artinya berikut ini. Al-fi'la, yaitu meletakkan fi'il berupa yadhabu, mudhari', berarti mudhari'nya dahaba. Ba'da isnadihi, setelah disandarkan ila dhamiril munasib, kepada dhamir yang sesuai, yaitu fa'ilnya yang sesuai. Sama-sama dengan di atas ya, pembahasannya sama di atas, bedanya dari madi diganti mudhari'. Nah, fa'ilnya masih berbicara pada yang menunjukkan dua. Kalau mudhari' dua berarti apa? Yadhabu, yadhabani. Nah, kalau untuk mu'anasnya tadhabu, tadhabani. Itu kan? Berarti yang mudhakar yadhabani, yang mu'anas tadhabani. Untuk yang mukhatab sekarang, yang gaib tadi. Kalau yang mukhatab, yang diajak bicara, kayak yang mudhakar kita ngucap tadhabu, tadhabani. Pakainya tak, tadhabani. Mu'anasnya tadhabina, terus tadhabani. Nah, berarti sama. Yang mukhatab untuk mudhakar dan mu'anas sama mengucapnya tadhabani. Untuk mukhatab yang diajak bicara, memakai fi'ilnya sama enggak? Sama, yaitu tadhabani. Yang membedakan adalah bentuk kalimat, konteks kalimatnya, siaknya. Nah, ya, kalau ana adhabu, nahnu nadhabu, gitu kan? Ya, silakan, siapa baca? Ahmadu wa Ibrahimu yadhabani ilal mal'abi kulla yaumin. Artinya? Ahmad dan Ibrahim, mereka berdua pergi ke tempat bermain setiap hari. 6. Ahsanta. Nomor 2. Aina tadhabani ya waladani? Kemana kalian berdua pergi, wahai dua anak? 6. Nomor 3. At-talibatani al-jadidatani tadhabani ilal musalla. Dua santriwati yang baru sedang pergi ke musalla. 6. Aksanta. Nomor 4. Mata tadhabani ila soidaliyati ya ukhtani. Kapankah kalian berdua pergi ke apotek, wahai anak perempuan berdua. Wahai ukhtani, dua saudari perempuan berdua. Wahai dua saudari. Kapankah kalian pergi ke apotek, wahai dua saudari perempuan? Kapan kalian berdua pergi ke apotek, wahai dua saudari? Poin keempat, dok fil faragi fi kulli jumlatin mimma ya'ti fi'la amrin, fi'lal amri. Idhab ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Letakkan pada yang kosong pada setiap kalimat berikut fi'il amr idhab setelah disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Nah, fi'il amr itu berasal dari apa? Fi'il mudhari' yang majzum, yang seperti kemasukan lam. Nah, berarti jazmnya di situ terjadi jazm kan, tandanya sukun atau tandanya hatfun, hatfun nun. Nah, sekarang kita fi'il membaca fi'il yang berakhiran nun. Berarti ketika majzum dihilang, dibuang nunnya. Lalu setelah itu buang huruf mudhara'nya. Lalu huruf mudhara'nya diganti dengan hamzah wasol. Nah, sehingga yang tadinya tadhabani menjadi tadhaba. Lalu setelah itu dibuang taknya menjadi dal sukun ha ba lalu alif. Nah, enggak bisa dibaca. Kenapa enggak bisa dibaca? Karena diawali dengan sukun. Maka datangkan hamzah wasol, karena hamzah wasol itu di antara manfaatnya untuk bisa mengucap kata yang diawali dengan sukun. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita baca ya ikhwanu idhaba ilal masjidil ana. Ya ikhwanu idhaba ilal masjidil ana. Wahai dua saudara, pergilah kalian ke masjid sekarang. Wahai kalian berdua, pergilah ke masjid sekarang. Ya akhwani, ya wahai dua saudara. Akhun, akhun menjadi akhwani. Wahai dua saudara, pergilah kalian ke masjid sekarang. Ya bintani idhaba ilal maktabil mudirati. Ya bintani idhaba ilal maktabil mudirati. Wahai dua anak perempuan, pergilah ke kantor ke ibu kepala sekolah. Wahai dua anak perempuan, pergilah ke kantor ibu kepala sekolah. Idhaba dari berasal dari tadhabani. Tadhabani dibuang nunnya karena majzum kan, setelah itu taknya dibuang. Fi'il amr jatuhnya ya. Iya, jadi fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari yang majzum, yang dijazm. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Poin 3 latihan 1 ya. Aisyah, makainya yang mana gitu? Boleh makai yang mudakar, yadhabani. Iya. Jadi itu masuk dalam bab taglib ya. Taglib itu bab memenangkan salah satu dari yang lainnya. Taglib namanya. Taglib kan dari golaba yukolibu, mengalahkan, dikalahkan salah satunya untuk yang lainnya. Seperti penyebutan di bab musanna, kita katakan syamsani, dua matahari. Nah, sekarang dua matahari kan, tapi maksudnya itu matahari dan bulan. Kenapa? Karena enggak ada dua matahari, matahari cuma satu. Nah, kenapa kok bisa matahari dan bulan dibikin apa, satu lafad menjadi syamsani. Jawabannya bab taglib. Jadi di situ menangkan salah satu kata, mengalahkan kata yang lainnya. Iya. Assalamualaikum. Jadi bisa Ahmadu wa Aisyatu yadhabani ilal mal'abi kulla yaumin. Ada lagi pertanyaan? Apa? Ilal musola, musola tempat sholat, isim makan, musola. Kalau di situ artinya isim makan. Tempat, iya. Mukadaro ya, kasra mukadaro. Majrur alamatu jarihi kasra mukadaro. Man amin duhuriha karena apa? Ta'adzur, isim maksur, ta'adzur. Perakhiran alif isim maksur, ta'adzur. Kalau musolli, nah itu orang yang sholat, ya alifnya dikasih titik dua, jadinya ya alifnya. Kalau sekarang musolla, alif kan? Kalau musolli berarti ya. Nah, meskipun masalah titik bisa nggak dikasih. Musolli, kita baca musolli, alif belakangnya itu bengkok, nggak dikasih nggak masalah. Tapi itu maksudnya ya, maksudnya ya, itu isim mangkus jadinya. Kalau alnya hilang menjadi musallin. Nah, karena dalam penulisan ya yang di akhir kata, ulama berselisih, ada yang membolehkan menulis tanpa titik. Nah, karena sudah jelas ya itu ya dengan bacaan harokat sebelumnya kasro, berarti ya artinya. Alif yang bengkok, kalau sebelumnya kasro berarti dia ya, meskipun tidak ada titik. Kalau bacaan sebelumnya fathah berarti dia alif. Nah. Dibenarkan dalam tulisan ulama ada yang menyebutkan demikian. Kalau ya yang di tengah harus ada titiknya, ya di tengah, ya di depan harus ada, enggak boleh ditinggalkan titik itu. Tapi ya yang di belakang boleh enggak ada. Maksudnya ya tadi bisa jadi artinya alif, bisa jadi ya kan, kalau nggak ada titik. Namun dia taunya dari harokat sebelumnya. Dan semuanya dulu nggak ada titik, baik depan, tengah, atau belakang nggak ada titik, nggak ada nukot. Semuanya huruf itu tanpa titik sebelumnya. Lalu karena terjadi beberapa kesalahan dalam baca Al-Quran, terutama ketika Islam itu tersebar luas, banyak orang-orang yang bukan Arab dia itu dibawa ke Arab, atau orang Arab yang bercampur dengan perluasnya Islam kan, terjadilah percampuran bahasa, sehingga apa, ada tuntutan untuk kemajuan dalam tulisan, diantaranya pemberian titik. Ada huruf yang namanya muhmala, ada yang mukjama, huruf yang diberi titik dan yang enggak, yang diberi titik dan enggaknya di huruf yang memiliki keserupaan, seperti ada yang ain dan gin, ada keserupaan kan. Salah satunya dikasih titik, ain tidak dikasih, gin dikasih. Dua serupa, ada yang serupanya tiga, seperti jim, ha, dan kho. Maka jim dikasih yang di bawah, ha dikosongkan, kho di atas. Ada yang serupanya tiga yang lain, ba, ta, dan tha. Ada yang dikasih ba titik satu, ta nya titik dua, tha nya titik tiga. Nah, kenapa nggak ada titik satu di atas? Nanti serupa dengan nun yang akan datang. Satu, gitu kan? Ya, itu penitikan nukot, mana? Itu yang memulai penitikan. Pendapat yang kuat Asim bin Nasir, Nasir bin Asim, nah, sama Yahya bin Ma'mar, bin Ya'mar, Yahya bin Ya'mar. Kalau Abul Asad Adu Ali yang pertama kali memberikan tanda i'rab, alamat i'rab itu yang mengawali menurut pendapat yang kuat Abul Asad Adu Ali. Ada yang mengatakan yang memerintahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika itu, ada riwayat lain yang mengatakan yang menyuruh dari Ziyad bin Abi Sufyan kalau enggak salah sih, atau Ziyad bin Abi Sufyan kalau enggak salah. Nah, itu yang pertama Abul Asad Adu Ali yang pertama membuat alamat i'rab. Namun alamatnya masih berupa titik. Kalau bacaan itu dibaca doma, titiknya di samping huruf. Kalau bacaannya kasro, titiknya di bawah huruf. Kalau bacaannya fathah, titiknya di atas huruf. Kalau bacaannya tanwin, titiknya double. Titik yang di samping huruf, di atas huruf, bawah huruf itu double. Nah itu, nah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.